teli teli teli teli poya. O prema vanalo namuniki paiki paiki teli poya. Baga baga baga baga, benjindi baruju baga.